ketemu saat kau bicara padaku. Bisakah kau jaga semua sikapmu saat kau berdua denganku? Sayang, hargailah ku, aku kekasihmu. Sayang, hormatilah ku, aku pun begitu. Jangan hina aku, jangan siksa aku. Sungguh teganya bila kau begitu. Jangan hina aku, jangan sakiti aku. Aku tak bisa bila kau begitu. Hormat menghormati, sayang menyayangi. Hargailah kekasihmu. Hormat menghormati, sayang menyayangi. Hargailah aku. Pernahkah kau sadar siapa diriku? Sesungguhnya ku kekasihmu. Jelaskah semua kata-kataku bahwa ku memohon padamu. Sayang, hargailah ku, aku kekasihmu. Kasihmu.